Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Masih kita pada penjelasan hadis Thauban radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, yang mana di dalam hadis tersebut An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan mengkhabarkan tentang apa yang akan terjadi yang semuanya itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kekuasaan kaum muslimin akan membentang ke barat dan ke timur, dan terjadi sebagaimana yang beliau sebutkan, bagaimana dinul Islam tersebar lebih banyak di wilayah barat dan timur daripada ke utara dan selatan. Dan juga tentang khobar tentang ditaklukannya dua kerajaan adikuasa di zaman tersebut, Rom dan Persia. Maka setelah menyebutkan khobar tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammah. Dan sungguh aku meminta kepada Rabbku, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk dirinya. Permintaan tersebut, akan tapi permintaan tersebut adalah li ummati, untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Memang demikian yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian yang tinggi terhadap umatnya, memiliki kasih sayang yang besar terhadap umatnya, dan itu sudah disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul yang agung, yang mulia, azizun alaihi ma'anittum, sungguh berat dirasakan oleh beliau perkara berat yang menimpa kalian. Memiliki semangat yang tinggi untuk hidayah kalian. Dan memiliki sikap lemah lembut, kasih sayang terhadap mereka orang-orang yang beriman. Salah satu bentuk perhatiannya dan rasa berat yang dirasakan, perkara berat yang menimpa umatnya, adalah apa yang beliau sebutkan di dalam hadis yang ada di hadapan kita ini. Sa'altu Rabbi, sungguh benar-benar aku meminta kepada Rabbku, li ummati, untuk umatku. Alla yuhlikaha bisanatin bi'ammah. Aku meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak membinasakan umatku dengan sanah al-qahat wal-jadab. Kekeringan, paceklik. Aku meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk umatku agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak membinasakan umatku dengan azab yang seperti ini bentuknya. Paceklik, kekeringan. Bi'ammah. Ba'nya di sini ba' za'idah. Untuk memberikan ta'kid, penekanan. Karena dalam riwayat yang lain di sana tidak disebutkan ba' tersebut. Bisanatin ammah. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membinasakan umatku dengan paceklik dan kekeringan yang merata. Menimpa seluruh wilayah kaum muslimin. Yang akhirnya menimbulkan di sana kekurangan pangan, kekurangan makanan. Sulitnya kebutuhan air. Bukan hanya satu daerah, merata. Seluruh kaum muslimin terkena adab tersebut. Bukan hanya satu tempat, kekeringan yang merata. Sedikitnya hujan. Sehingga susah air. Tumbuhan-tumbuhan mengering. Binatang ternak binasa. Nah. Sehingga apa yang terjadi kalau seandainya wabah tersebut merata, adab tersebut merata, menimpa seluruh kaum muslimin, panganan akan menjadi susah, makanan pokok, air melambung tinggi, bukan hanya sekedar naik, melambung tinggi satu kali lipat, dua kali lipat. Bahkan mungkin bahan makanan bisa seharga emas. Paceklik yang merata. Susah makanan, gak ada makanan. Kita aja kalau susah air hujan sudah gak turun beberapa bulan atau beberapa pekan saja. Debu sudah bertebangan kemana-mana. Masuk ke masjid, masuk ke rumah. Alah debu, ini debu. Meluh. Nah, baru kekeringan sebentar. Hujan tidak turun sebentar. Itu bagi sebagian manusia terasa berat. Nah, apalagi kalau sudah mulai air susah. Air sumur susah. Mengering. Nah, tempat kita nggak sampai kering. Masih ada, cuman bau. Nah, Nah, sumurnya bau. Karena enggak turun hujan, bau. Nah, selokan-selokan bau. Nah, sungai kecil yang di sana itu bau juga. Sudah luar biasa. Rasa berat yang ditanggung. Nah, apalagi kalau sudah semuanya mengering, tumbuh-tumbuhan mengering. Nah, tanah menjadi tandus, tidak bisa ditanami tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan. Disebabkan paceklik yang panjang, kebinasaan yang merata, binatang ternak pada binasa. Nah, makanan menjadi susah. Kalau cuma satu daerah masih mending, kalau merata menimpa seluruh kaum muslimin. Nah, kebinasaan kaum muslimin ketika itu. Nah, kalau makanan sudah susah, ya sudah. Dapatnya binatang apa? Dimakan, ya kan? Anjing dimakan. Ketemu babi dimakan. Nah, karena sudah susah semuanya. Nah, berat yang akan dirasakan kalau seandainya paceklik tersebut benar-benar merata, menimpa seluruh kaum muslimin di negeri-negeri mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan yang seperti ini karena syafaqatihi, rasa kasih sayang beliau terhadap umatnya. Rasa kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadapmu, terhadap umatnya begitu sangat besar. Ini saja dalam perkara dunia, lebih-lebih lagi dalam perkara akhirat yang itu akan memberatkanmu di akhiratmu. Begitu sangat terasa berat bagi beliau sehingga beliau sangat haris, disebutkan dalam sifat yang setelahnya, semangat yang tinggi supaya umatnya itu mendapatkan hidayah. Tapi kita sampai memiliki yang demikian, kesemangatan yang tinggi untuk kemaslahatan bagi kita semua. Namun justru kita tidak peduli kemaslahatan bagi diri kita sendiri. Engkau tidak peduli kemaslahatan bagi dirimu sendiri. Nah, justru malah engkau jerumuskan dirimu dalam kemungkaran, engkau jerumuskan dirimu dalam kemaksiatan. Nah, padahal itu Nabi merasakannya begitu sangat berat. Azizun alaihi ma'anittum. Begitu sangat berat dirasakan oleh Rasulullah SAW. Perkara berat yang akan menimpa kalian. Baik perkara dunia ataupun perkara akhirat yang nanti akan memberatkan di akhiratmu. Nah, Nabi kita yang memiliki perhatian yang besar terhadap kita. Tapi justru kita tidak memiliki perhatian yang besar terhadap diri-diri kita sendiri. Nah, harusnya kita lebih bersemangat. Nah, ini sifat Nabi. Terhadap umatnya yang mungkin Nabi tidak mengenal. Nah, dengan kita tidak kenal. Nah, harusnya kita juga memiliki semangat yang tinggi. Nah, untuk diri kita, anak-anak kita, saudara kerabat kita, rasa sayang bagaimana supaya anak-anak kita ini mendapatkan hidayah. Bagaimana supaya anak-anak kita ini tetap terus berada di atas sunnah. Ketika mulai terlihat mereka berbelok ke kanan, berbelok ke kiri. Bagaimana usaha dan upaya yang kita lakukan supaya anak tersebut kembali ke jalannya. Melewati relnya lagi. Ini sudah mulai keluar leher. Gimana supaya mengikuti jalan ini lagi. Usaha dan upaya. Jangan cuma sekedar telaan. Anak ini. Sudah berusahakah engkau? Sudah berupayakah engkau? Nah, belum. Ya sudah, upayakan. Kita semua, Nabi SAW sampai haris memiliki semangat yang tinggi demi hidayah kalian, umatnya. Nah, yang tidak beliau kenal, lebih-lebih lagi kerabat beliau yang beliau kenal, sangat gigih usahanya supaya keluarga dekatnya itu mendapatkan hidayah. Dan itu sudah berlalu ceritanya. Nah, kalau kita mau mencontoh Rasul demikian. Nah, ayo. Nah, Bagaimana kita juga memiliki semangat yang tinggi supaya saudara-saudara kita ini mendapatkan hidayah terkhusus. Anak-anak kita ini. Nah, namanya anak-anak. Antum juga dulu pernah jadi anak-anak. Pernah juga jadi syabab dulu. Nah, bahkan mungkin syababmu dulu lebih parah daripada syabab kita ini. Nah, gimana supaya anak kita ini ketika mulai terlihat berbelok ke kanan, berbelok ke kiri, tidak mengikuti rel yang harusnya dia berjalan di atasnya. Nah, mulai menyimpang ke kanan, ke kiri, disebabkan syahwat, disebabkan syubhat, bagaimana supaya mereka kemudian kembali kepada jalur yang benar, apa yang kita usahakan, apa yang sudah kita upayakan. Nah, itu yang harusnya kita lakukan. Nah, kalau kita memang mencintai saudara kita, menginginkan mereka mendapatkan hidayah. Nah, ingat sekali kan, jangan cuma sekedar celaan makian. Nah, wah, memang kalau anak ini, segini. Nah, usahamu apa? Nah, sudah berusahakah engkau untuk membenahi mereka? Nah, sudah berupayakah engkau untuk meluruskan mereka dengan lisanmu, dengan nasihat-nasihatmu, dengan teguran-teguranmu? Ataukah belum sama sekali? Belum memberikan teguran, belum memberikan nasihat, belum melakukan usaha, upaya, kemudian yang keluar dari lisanmu. Nah, hanya sekedar mencela dan memaki. Laisa hakada ya sa'du turidul ibil. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair. Tidak harus demikian, tidak demikian cara menggiring onta, wahai Sa'ad. Nah, harus benar. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara dunia sampai, nah, mungkin kita nggak terlintas karena kita sudah mungkin sejak kecil bertahun-tahun merasakan nikmat, nggak pernah mengalami yang namanya paceklik panjang. Terlintas pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Rabb-nya. Nah, Allah yuhlika habisanatin bi'ammah. Aku meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya umatku tidak dibinasakan dengan paceklik bi'ammah yang merata. Nah, kalau paceklik sebagian daerah dan subur sebagian daerah yang lain terjadi. Nah, daerah ini paceklik, kekeringan, susah air. Baru susah air bersih saja luar biasa. Nah, di suatu tempat, susah air bersih. Yang ada air kotor. Susah air bersih itu berarti ya masaknya. Air untuk masak, air untuk mandi, air untuk minum. Susah. Itu sudah menganggapnya berharga sekali. Air satu embernya dieman-eman bagaimana supaya bisa habisnya lama. Satu pekan kalau bisa baru habis. Mandi aja ngirit-ngirit. Mandi ngirit-ngirit. Seperti yang kita rasakan di Purwakarta dulu ya. Berharga sekali air itu. Karena susah air bersih itu. Sampai terasa berharga sekali air bersih itu. Satu ember. Fat 25 kilo itu sudah ditutup, disimpan. Gimana supaya awet satu pekan itu makainya sedikit-sedikit. Nah, berhemat benar-benar, luar biasa. Nah, itu baru apa? Nah, susah air bersih. Lah, kalau paceklik secara merata kayak apa coba? Susah semuanya. Merata kesusahan tersebut, bahkan kebinasaan yang akan menimpa. Nabi SAW terlintas yang seperti ini. Maka Nabi mengatakan, nah, sa'altu Rabbi alla yuhlika habisanatin bi'amah. Aku meminta kepada Rabbu supaya tidak membinasakan umatku. Nah, dengan paceklik yang panjang secara merata. Nah, wala yusallitu alaihim aduun min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dua permintaan yang diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Rabb-nya. Nah, yang semuanya itu terdapat dararun azim, bahaya yang besar bagi umatnya yang akan menyeret umatnya kepada kebinasaan. Paceklik yang merata. Nah, yang kedua ini, Alla yusallitu alaihim aduun. Agar supaya tidak ada di sana satu musuh pun dari musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Maksudnya orang kafir. Musuh kaum muslimin dari kalangan orang kafir. Tidak ada yang menguasai mereka. Fayastabihu baydatahum. Yang kemudian orang kafir tersebut setelah menguasai mereka. Menguasai daerahnya. Daerah kaum muslimin semuanya ditaklukkan oleh orang kafir. Semuanya berada di bawah jajahan mereka, orang-orang kafir. Ditindas. Ditindas, dijajah, dihinakan, diremehkan. Perempuan-perempuannya akan dicabik-cabik kehormatannya. Yang lakinya jadikan budak. Direbut rumah-rumah mereka, direbut harta-harta mereka, dirampas daerah-daerah mereka, sehingga kaum muslimin tidak punya tempat tinggal, kaum muslimin tidak memiliki daerah, kaum muslimin tidak memiliki wilayah. Apa yang terjadi? Hancur. Darar azim. Kaum muslimin lemah, binasa. Islam tidak tampak. Ini juga Nabi meminta Allah yusallitu alaihim supaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menguasakan kepada mereka kaum muslimin musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir. Kalau sudah dijajah orang kafir, kaum muslimin tidak punya kekuatan, lemah, ditindas, sudah kayak apa itu? Rasa berat yang akan dirasakan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu terasa berat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaqatuhu, rasa kasih sayang beliau, akhirnya kemudian beliau meminta kepada Rabb-nya untuk supaya tidak dikuasakan satu musuh pun menguasai mereka. Wilayah-wilayah mereka. Miman siwa aduhim, oh min siwa aduhim, kecuali min siwa anfusihim, kecuali musuh mereka, maksudnya dari kalangan sendiri. Peperangan kalangan sendiri, muslim memerangi muslim. Mungkin kalau muslim memerangi muslim enggak akan sampai agama Islam itu binasa di muka bumi atau hilang atau lenyap. Tapi kalau orang kafir yang menguasai, habis sudah. Nabi sudah meminta yang demikian. Karena rasa sayang beliau, perhatian beliau terhadap umatnya ini dalam perkara dunia mereka. Kemaslahatan dunia mereka, kebaikan dunia mereka, perkara dunia mereka. Satu bentuk. Ini aja sudah, Masya Allah. Nabi kita karim. Apalagi kalau membahas bagaimana semangat beliau di dalam mendidik, membimbing, mendakwahkan kepada umatnya. Luar biasa perjuangan, pengorbanan. Banyak yang akan kita dapatkan pelajaran-pelajarannya. Maka hadis ini, kalimat ini menunjukkan bagaimana syafaqah, rasa kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sehingga beliau meminta dua permintaan yang besar, yang itu semuanya di situ apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan dharar azim, bahaya yang besar bagi umatnya. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu.